Mitra bisnis, pemerintah secara tiba-tiba meminta panitia Miss World memindahkan lokasi final dari sebelumnya di Sentul menjadi di Bali, dengan mempertimbangkan faktor keamanan akibat penolakan besar-besaran dari sejumlah elemen masyarakat. Namun panitia masih ingin bernegosiasi dengan pemerintah agar final tetap diadakan di Sentul, mengingat acara ini telah direncanakan sejak 3 tahun lalu, dan memindahkan tempat bukanlah sesuatu yang mudah. Lantaran sudah banyak bookingan hotel di Jakarta dan juga jadwal penerbangan pulang peserta dari Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Pak Okto, apa komentar Anda soal ini? Kalau dikatakan apakah ini sudah legal, apakah ini sudah diizinkan. 3 tahun lalu izinnya ketika diizinkan sudah diberikan, berarti ini legal. Dan saya percaya proses pengambilan keputusan di Indonesia itu kan melalui tahapan-tahapan. Nah, setiap tahapan-tahapan itu kan banyak pihak yang terlibat gitu. Sehingga keputusan yang diambil mestinya jadi keputusan yang komprehensif gitu, yang melibatkan banyak pihak gitu. Agak bingung saya ketika keputusan itu bisa berubah karena tuntutan beberapa kelompok, kelompok kecil bahkan sebetulnya. Ya saya kira pasti ada sesuatu yang perlu disampaikan secara lebih transparan oleh pemerintah gitu. Sebetulnya ada apa gitu. Jangan sampai ini kan melibatkan pihak internasional. Apapun yang terjadi, yang diputuskan, yang dilakukan ini, itu bukan hanya kepada kita sendiri, tapi juga terkait dengan image Indonesia ke mata internasional. Saya kebetulan kan pelaku industri ini juga gitu. Saya tahu persis bagaimana susahnya menghubungi para supplier-supplier, para perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sebuah event besar ini. Gitu. Melibatkan banyak pihak, yang melibatkan banyak perencanaan. Tentunya nggak semudah itu untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti kan harus ada tambahan-tambahan lagi. Nanti ada tambahan perizinan, tambahan biaya yang jelas, kosnya bengkak gitu kan. Itu kan tidak ditanggung sama pemerintah. Nanti orang bilang, wah bahaya ini kalau bikin kegiatan di Indonesia, nggak ada kepastian katanya. Nanti tiba-tiba bisa di-cancel, tiba-tiba bisa di ini hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami sangat menyayangkan gitu bahwa kebijakan yang sudah dibuat itu bisa dirubah karena dorongan kelompok-kelompok tertentu gitu. Saat ini kita butuh promosi, kita butuh membuka diri, kita banyak program-program yang baik gitu. Nggak banyak orang yang berani untuk melakukan investasi, melakukan promosi ke Indonesia gitu. Saya sebagai Ketua Umum HIPMI, itu mengharapkan keberpihakan dari pemerintah untuk pengusaha. Sehingga keberpihakan itu bisa diberikan secara total. Kalau pengusahanya pada mati semua, tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana supaya bisa hidup, itu tentu harus disupport. Apapun itu harus dibelain. Ini baru tantangan dari dalam, gimana tantangan dari luar. Pemerintah harus berpihak kepada pengusaha nasional. Di sini pihak keamanan juga meminta Final Miss World 2013 ini diselenggarakan di Bali saja, Pak. Bagaimana Bapak melihatnya? Saya percaya polisi Indonesia itu adalah polisi yang profesional, profesi yang tangguh, dan pasti mereka bisa lah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seperti ini, gitu. Yang sebetulnya bukan permasalahan terlalu besar juga, gitu. Tinggal bagaimana komunikasi dilakukan. Toh, faktanya saya datang kan ke sana pas pembukaan, gitu. Dan kita tahu juga ini bukan acara yang seperti yang dikhawatirkan. Artinya nilai-nilai timur dijaga, nggak ada bikini-bikinian, ya kan. Mereka itu, para kontestan itu bisa pakai baju-baju Indonesia. Ini kan promosi yang bagus sekali buat Indonesia gitu. Terus di mana kekhawatirannya gitu? Demikian Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Saya, Mandariska.